Kapan ana dibaca panjang ana, kapan dibaca pendek, kapan majre dibaca majre, kapan alaihi dibaca alaihu, tinggal itu aja. Yang lainnya lancar. Ya, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulu tuthirul ardha wa la tasqil harth musallamatul lashiyata fiha fa sa sha dha, kumpul di situ semua. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulu tuthirul ardha wa la tasqil harth musallamatul lashiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kalau sabar, beres. Tapi kadang-kadang enggak sabar. Du. Cari guru lain lah. Saya dulu awal datang ke Bekasi ini, buka pengajian Quran. Ada bapak tuh udah lama, ada puluhan tahun, 50-60 tahun lah. Ya, dha itu enggak bagus, belum bagus bacaannya. Saya bilang, "Pak, gini, bapak pulang dari sini, coba dah. Bapak besok kesini lagi, tapi syaratnya pulang dari sini, bapak kan jalan tuh ke rumah. Ya, bapak dari sini ke rumah, dah. Sampai depan rumah. Lakukan itu, Pak. Besok bapak lancar insya Allah. Dia pulang tuh, dah. Sampai rumah dibuka pintu dari sini, bapak pulang, dah. Besok lancar dia. Besok lancar. Adi, itulah faridah. Itulah talab.